Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang terus menerus memberikan kepada kita semuanya kenikmatan demi kenikmatan, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya sekian banyak kemudahan untuk hadir di majlis ilmu, bersama-sama kita mengkaji dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih pada pembahasan tafsir surah Al-Kahfi, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-15. Kita sampai pada ayat yang ke-15, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Mereka adalah kaum kami. Allah menghikayatkan ucapannya Ashabul Kahfi. Lihatlah mereka kaum kami. Ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan. Laula ya'tuna 'alaihim bisulthanin bayyin. Mampukah mereka mendatangkan bukti yang nyata, bukti yang jelas atas perbuatan mereka mengangkat selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan? Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-ngada atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedustaan? Ucapan Ashabul Kahfi yang Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan untuk mereka mengingat nikmat yang ada Allah berikan kepada mereka, untuk mereka mengingat-ingat dan agar dengannya semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada mereka, sehingga Ashabul Kahfi memerintahkan kaumnya untuk melihat kepada diri mereka masing-masing yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Mampukah mereka mendatangkan bukti yang nyata kalau yang mereka tuhankan adalah Tuhan sesungguhnya? Dan mereka pasti tidak akan mampu. Ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian di ayat setelahnya, di ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, menjelaskan tentang sifat daripada gua yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk Ashabul Kahfi. Di mana dari sifat-sifat gua yang ada, yang nanti akan kita baca, Tampak jelas di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka Ashabul Kahfi. Tampak bagaimana jelasnya Allah Subhanahu wa taala menuntun Ashabul Kahfi untuk berada pada tempat yang tepat guna berlindung dari kejahatan kaumnya mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal syimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa tarasyamsa." Dan engkau melihat matahari itu. Idza tala'at, apabila matahari itu terbit. Tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin, maka matahari itu datang condong dari arah kanan, condong kepada gua mereka dari arah kanan. Saya ulang. Dan engkau melihat matahari itu manakala dia terbit, dia itu condong dari guanya mereka dari arah kanan. Wa idza gharabat, dan apabila matahari itu tenggelam, maka matahari tersebut taqribuhum dzatal syimal, meninggalkan mereka dari arah kiri. Wahum fi fajwatin min, dalam keadaan Ashabul Kahfi berada di ruang yang lapang di dalam gua tersebut. Maksudnya adalah Ashabul Kahfi, gua yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka itu pintunya tidak berada di bagian arah terbitnya matahari maupun arah tenggelamnya matahari. Jadi manakala matahari pagi menyongsong, mereka tidak terkena sinar dan cahaya matahari tersebut. Kalau seandainya pintu guanya itu di arah barat, maka mereka akan tersinari oleh matahari tadi, kan gitu. Kemudian matahari meninggi. Kalau sudah meninggi, mau pintunya di timur maupun di barat, di utara maupun selatan, tidak akan mengenai mereka cahaya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan bagaimana kalau matahari itu meninggi. Jelas, kalau matahari meninggi tidak akan ada cahaya yang mengenai mereka karena di atas tertutup. Atap guanya itu ada. Dan tatkala matahari tenggelam, kata Allah Subhanahu wa taala, taqriduhum dzatal syimal, matahari itu meninggalkan mereka dari arah kiri. Maknanya adalah mulut guanya, pintu guanya itu tidak berada di bagian timur. Sehingga apabila matahari tenggelam, matahari tersebut akan mengeluarkan cahayanya masuk ke dalam gua. Nah, jadi pintunya tidak di barat, di arah munculnya terbitnya matahari, dan pintu guanya, mulut guanya tidak di sebelah timur. Mulut guanya itu tidak berada di sebelah timur, di mana timur adalah tempat arah terbitnya matahari. Dan pintu guanya, mulut guanya tidak berada di sebelah barat. Di mana sebelah barat adalah tempat tenggelamnya matahari. Ya. Jadi betul-betul terlindungi dari sinar matahari. Nah, nanti akan dijelaskan dalam tafsirnya. Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka gua yang seperti ini sifatnya. Kemudian setelahnya Selain di antara sifat guanya tersebut pintunya bukan di arah barat maupun di arah timur. Wahum fi fajwatim min. Ashabul Kahfi ini mereka berada di ruang yang luas, ruang yang lapang di dalam gua tersebut. Jadi guanya tidak sempit. Guanya itu lapang. Luas. Nah, dan nanti juga akan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala pilihkan mereka gua yang memiliki ruangan yang luas tersebut. Kemudian Allah mengatakan dzalika min ayatillah. Ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, falan tajidalahu waliyan mursyida, maka engkau tidak akan mendapati untuknya satu penolong pun yang akan menuntun dia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dijelaskan tafsirnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, makna ayat yang ke-17 ini, ay hafizahumullahu minasyamsi. Ashabul Kahfi, para pemuda ini tatkala mereka berada di dalam guanya, Allah jaga mereka dari sinar matahari. Allah tidak buat mereka itu terkena sinar matahari secara langsung. Allah jaga mereka. Fayassara lahum gharan, maka Allah mudahkan untuk mereka mendapatkan sebuah gua yang sifatnya adalah idza tala'ati syamsu tamilu anhu yaminan. Apabila matahari terbit, maka matahari tersebut berada di sebelah kanan mereka. Berada di sebelah kanan mereka. Wa inda ghurubiha, dan tatkala matahari itu tenggelam, tamilu anhu shimala, maka matahari tersebut berada di sebelah kiri mereka. Matahari tersebut tatkala tenggelam berada di sebelah kiri mereka. Yang tadi saya jelaskan. Jadi mulut guanya tidak berada di bagian timur maupun tidak berada di bagian barat. Sehingga tatkala matahari terbit maupun tenggelam, cahaya matahari itu tidak masuk ke dalam gua. Falayanaluhum harruha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari sinar matahari dengan dipilihkan gua yang seperti ini sifatnya, mereka pun tidak terkena panas dan teriknya sinar matahari tersebut yang akan menyebabkan fatafsuda abdanuhum, yang akan menyebabkan rusaknya badan-badan mereka. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan mereka untuk dimudahkan urusannya, hatta sampai-sampai dalam masalah lokasi gua yang akan Allah jadikan mereka tertidur di sana, sifatnya betul-betul sempurna untuk melindungi diri-diri mereka dari kerusakan. Yang pertama, dilindungi mereka dari sinar matahari. Mereka tidak terkena terik dan panasnya sinar matahari. Kemudian wahum fi fajwatim min, dan mereka Ashabul Kahfi tatkala berada di dalam guanya, mereka itu berada di fajwah. Fajwah itu adalah tempat yang lapang, tempat yang luas, guanya tidak sempit, guanya luas. Wa dzalika liyatruquhumul hawa'u wan nasim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilihkan gua yang seperti ini sifatnya, yang luas, yang lapang? Apa hikmahnya? Kata Syekh As-Sa'di, supaya mereka itu masih mendapatkan oksigen dan angin segar yang silih berganti. Jadi supaya apa oksigennya itu masuknya lancar. Mereka mendapatkan angin yang segar dengan ruangan yang luas yang ada di dalam gua tersebut. Wa yazulu anhum al-wakham, dan agar mereka terhindar dari al-wakham. Al-wakham maksudnya adalah apa? Angin yang mengandung atau oksigen yang mengandung racun. Oksigen yang mengandung racun. Agar mereka terhindar dari itu. Sehingga maksudnya sirkulasi udaranya berjalan dengan lancar. Maksudnya seperti itu. Jadi tatkala mereka menghirup oksigen, oksigen yang dihirup segar, masuk dari luar dengan mudah, berada di dalam ruangan, ya. Kemudian tatkala mereka menghembuskan nafas, yang itu dipelajari di ilmu-ilmu pengetahuan kan racun, ya. Artinya tidak bagus, makanya orang itu dilarang bernafas di dalam gelas tatkala minum, karena yang keluar dari pernafasan itu adalah udara yang tidak bagus. Apa istilahnya? Ya, karbon dioksida. Ya, jadi karbon dioksidanya juga setelah keluar kemudian dia lancar perginya kemana? Nah, itu hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka itu mendapatkan gua yang seperti ini sifatnya. Wa ta'adzi bil makanid dhayyiq, dan agar mereka tidak terganggu dengan tempat yang sempit. Khususan terlebih ma'atulil mukthi, mereka akan Allah buat tinggal lama di sana. Ya. Allah akan buat mereka tertidur di dalam gua tersebut dalam waktu dan jangka yang lama. Makanya Allah pilihkan gua yang seperti ini sifatnya supaya badan mereka terjaga dari kerusakan. Dan ini ikhwani fillah rahimakumullah, kata Syekh As-Sa'di, wa dzalika min ayatillah. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi bihim, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa ijabati du'aihim wa hidayatihim hatta fi hadhil umur. Dan ini adalah bentuk pengkabulan doa yang mereka panjatkan meskipun dalam perkara-perkara yang mendetail seperti ini. Masih ingat mungkin di ayat-ayat awal bagaimana mereka Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan urusan mereka tatkala mereka akan menghadapi kaumnya. Mereka berdoa. Setelah mereka berusaha bagaimana caranya mereka menyelamatkan agama mereka, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa mereka itu. Allah tuntun mereka kepada perkara yang akan mendatangkan maslahat buat mereka sampai dalam perkara-perkara yang mendetail seperti ini. Guanya yang akan dijadikan sebagai tempat tidurnya mereka, Allah Subhanahu wa taala pilih yang sifat guanya adalah dapat melindungi badan mereka dengan baik. Ya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa mereka. Walihada qol, karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kalimat setelahnya, may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang akan mendapatkan hidayah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala tuntun, maka dialah orang yang akan berjalan dengan jalan yang tepat. Dialah yang akan berjalan di atas as-siratal mustaqim. Siapa yang Allah mudahkan untuknya, dialah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Mayyahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah berikan hidayah, dialah orang yang akan mendapatkan hidayah. Sehingga la sabila ila nailil hidayati illa minallah. Tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan hidayah kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghendaki dan menginginkan hidayah, maka tidak ada yang bisa memberikan kepada kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepadanya. Sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka diminta kepada Allah untuk Allah menuntun mereka ke jalan yang tepat. Allah mudahkan urusan mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan mereka. Allah berikan kepada mereka petunjuk untuk memilih tempat yang dengannya ternyata mengandung maslahat yang banyak buat mereka. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala jaga badan-badan mereka dari kerusakan tatkala mereka tertidur dalam waktu yang lama. Fahuwal hadi al-murshid lima solihid darain. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan hidayah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menunjuki hambanya untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka engkau tidak akan mendapati untuknya satu penolong pun yang akan bisa menuntun dia kepada jalan yang benar. Kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepada dia, bagaimanapun cintanya kita kepada orang tersebut. Tapi apabila Allah telah sesatkan dia, maka tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Ay, la yati la tajidu man yatawallahu wa yudabbiruhu ala ma fihi salahu. Kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, maka engkau tidak akan mendapati seorang pun yang mampu untuk mengurusi dia dan menuntun dia kepada jalan yang akan membawa dia kepada kebaikan dan keberuntungan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naam. Hidayah adalah semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah bisa memberikan hidayah, namun hidayah yang sifatnya adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah menunjuki, menuntun orang. Ini kita bacakan ayat, ini kita bacakan hadis. Ini upaya kita untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut. Akan tetapi yang menggerakkan hati untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang menggerakkan hati untuk orang tersebut mendapatkan dan bisa menerima apa yang kita tunjukkan kepadanya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan hidayah itu taufiq. Jadi manusia memiliki hidayah, tapi hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa menunjuki, menuntun orang lain kepada jalan yang benar, kita tunjukkan kepadanya. Qala Allah, qala Rasul. Tapi yang menggerakkan hati untuk dia menerima kebenaran yang kita tunjukkan kepadanya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan itu terjadi. Yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang akan mendapatkan hidayah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menunjukinya. Abu Talib paman Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di Mekah, yang terus membela dan melindungi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah pamannya, yaitu Abu Talib. Sehingga karena pembelaan, perlindungan yang diberikan oleh pamannya kepada beliau, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sangat besar harapan untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada pamannya itu. Sehingga tidak bosan-bosannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengajak pamannya tersebut untuk masuk ke dalam Islam, terus didakwahi sampai tatkala Abu Talib berada di sakit yang membawa kematiannya, Rasul alaihi salatu wassalam masih terus mengajak pamannya tersebut untuk masuk ke dalam Islam, menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tersadarkan dan tergerakkan hatinya untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Akan tetapi Abu Thalib, Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dia adalah orang yang tersesat, sehingga ia pun mati meskipun dia telah melindungi, membela Rasul alaihi salatu wasalam dalam perjalanan dakwahnya di Mekah, namun karena Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah atau taufik kepadanya, sampai-sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya tatkala Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrikun kafir, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Yang Allah pilih itu bukan berdasarkan kecintaanmu kepadanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang yang diberikan hidayah adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Tidak ada yang mampu memberikan dan menggerakkan hatinya. Tidak ada yang mampu menggerakkan hatinya untuk menerima Islam setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya. Sebaliknya, ikhwati fillah rahimakumullah. Ada seorang budak. Budak dari Habasyah. Namanya Wahsy bin Harb. Seorang budak yang dimiliki oleh Jubair bin Mut'im. Tatkala terjadi perang Badar. Paman daripada Jubair bin Mut'im ini yang bernama Ta'imah dibunuh, ya, dibunuh di perang, di kejadian perang Badar tersebut, pamannya. Maka tatkala akan terjadi perang Uhud, tatkala bangsa Quraisy mereka berjalan dari Madinah ke Uhud untuk melaksanakan perang melawan pasukan Rasul alaihi salatu wassalam, Jubair bin Mut'im memberikan janji kepada Wahsy bin Harb. Wahai Wahsy, pamanku Ta'imah dahulu dibunuh di perang Badar. Kalau kamu mampu membunuh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mampu membunuh pamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau merdeka. Balas dendam. Karena di perang Badar pamannya Jubair bin Mut'im dibunuh, maka di perang Uhud Jubair bin Mut'im ingin membunuh pamannya Rasul alaihi salatu wasalam, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Terjadilah perang Uhud dengan panas dan sengitnya. Maka Wahsy dari jauh mengincar Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga tatkala ada kesempatan ditikamlah ini pamannya Rasul alaihi salatu wasalam oleh Wahsy. Terbunuhlah paman Rasul alaihi salatu wasalam di tangan Wahsy, dan itu berita tersebar. Setelah peristiwa perang Uhud selesai, kemudian Wahsy berhasil menjalankan misinya, dia pun dibebaskan oleh tuannya, yaitu Jubair bin Mut'im. Dibebaskan oleh tuannya. Dan berita terbunuhnya paman Rasul alaihi salatu wassalam telah tersebar. Dan pembunuhnya juga sudah diketahui, yaitu Wahsy bin Harb. Rasul alaihi salatu wassalam, karena begitu cintanya beliau kepada pamannya, sangat-sangat benci kepada Wahsy bin Harb, seorang yang telah membunuh paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk Wahsy ini masuk dalam Islam. orang yang dibenci oleh Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang telah menyakiti Rasulullah alaihi salatu wasalam, orang yang telah membunuh pamannya Rasul alaihi salatu wasalam, ternyata Allah gariskan dalam takdirnya ia masuk ke dalam Islam. Wahsy bin Harb masuk ke dalam Islam. Wahsy bin Harb setelah peristiwa Fathu Makkah pun datang ke Madinah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Rasul alaihi salatu wasallam menerima wahsyi dan mempersaksikan syahadat yang diucapkan oleh wahsyi. Tapi setelahnya Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya, awahsyiyun anta, apakah kamu itu wahsyi yang telah membunuh pamanku Hamzah bin Abdul Muttalib? Maka wahsyi mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya. Maka Rasul alaihi salatu wasallam minta untuk wahsyi menceritakan bagaimana kejadiannya pamannya itu dibunuh. Setelah diceritakan dengan sedemikian detailnya, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, waihak ya wahsyi, celaka engkau wahai wahsyi, ghaib anni wajha, sembunyikan dariku wajahmu itu. Fala aroyannaka ba'dal yaum, aku tidak mau melihatmu setelah hari ini. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam karena bencinya masih belum usai, karena sayangnya beliau kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang terbunuh oleh Wahsy, sampai-sampai pun Wahsy tatkala sudah masuk Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau melihat wajahnya dia karena teringat dengan pamannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah Abu Thalib, paman Rasul alaihi salatu wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam, mati dalam keadaan musyrik, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Tapi orang yang dibenci Rasul alaihi salatu wasallam, Wahsy bin Harb, Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan cahaya hidayah kepadanya, dan tidak ada yang mampu untuk menghalangi cahaya hidayah tersebut. Meskipun dia adalah orang yang dibenci oleh Rasul alaihi salatu wasalam, tapi yang namanya hidayah tidak ada yang bisa menghalangi. Wahsy pun masuk ke dalam Islam. May yahdillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Orang yang Allah berikan hidayah, dialah yang akan mendapatkan hidayah. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menunjukinya kepada jalan yang benar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tafsir ayat yang ke-17. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawwaru 'an kafihim dzatal yamin wa idza gharabat taqribuhum dzatal syimal wa hum fi fajwatin min dhalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Selanjutnya ayat yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud, engkau menyangka, engkau akan menyangka mereka itu terbangun padahal mereka itu tertidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal, dan kami bolak-balikkan badan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, dan anjing mereka meluruskan kedua dhira'nya, kedua kakinya, bil wasit, di pintu gua. Lawit tola'ta 'alaihim, seandainya kamu melihat mereka, lawallaita minhum firara, niscaya kamu akan lari dari mereka firara, kamu akan lari dengan cepat. meninggalkan mereka. Walamulikta minhum ru'ba, dan engkau akan diliputi rasa takut karena melihat mereka. Ini ayat yang ke-18. Juga di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ashabul Kahfi di dalam guanya mereka tatkala mereka tertidur. Kalau di ayat 17 Allah menjelaskan bagaimana Allah menjaga mereka dengan bentuk guanya yang sempurna. Luas di dalamnya, pintunya tidak diarah terbitnya matahari maupun tenggelamnya matahari sehingga mereka betul-betul terlindungi dari sinar matahari dan mereka mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Ya. Kemudian di ayat yang ke-18 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kondisi badan-badannya Ashabul Kahfi tatkala mereka tertidur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan watahsabuhum ayqadhan wahum ruqud, dan engkau akan menyangka mereka itu terbangun padahal mereka itu sedang tidur. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, tahsabuhum ayyuhan nadhiru ilaihim ka'annahum ayqad. Engkau apabila melihat mereka tatkala mereka Allah tidurkan di dalam gua tersebut, engkau akan melihat mereka dan engkau akan menyangka kalau mereka itu bangun. Mereka itu terjaga, mereka tidak tidur. Padahal walhalu annahum niyam, padahal keadaan aslinya mereka itu sedang tidur. Tapi kalau ada orang melihat mereka, orang akan menyangka mereka ini enggak tidur, mereka ini sedang terjaga, terbangun. Maka qala al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan, kenapa orang yang melihat mereka Ashabul Kahfi akan menyangka Ashabul Kahfi dalam tidurnya mereka itu mereka sedang terjaga, bangun? Wadzalika li'anna a'yunahum munfataha, karena mereka tatkala tidur itu mata mereka terbuka. Karena mata mereka terbuka tatkala tidur, maka orang yang melihat mereka akan menyangka Ashabul Kahfi ini tidak tidur, terjaga karena matanya terbuka. Nah, jadi tidak tertutup secara sempurna. Mereka tidurnya itu matanya terbuka. Baik. Kenapa seperti ini? Kenapa Allah buat tatkala mereka tidur itu matanya tidak tertutup rapat? Matanya itu masih terbuka sampai orang yang melihat mereka akan menyangka kalau mereka itu tidak tidur. Kata ahli tafsir dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, li'alla tafsuda, supaya mereka itu tidak cepat rusak matanya. Ya. Tidak cepat rusak. Ya. Kalau mereka dibuat terpejam di waktu sekian ratus tahun, itu akan membuat mata mereka, kata ahli tafsir, akan membuat mata mereka itu cepat rusak. Tapi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala biarkan mata mereka terbuka tatkala mereka tidur, ini akan membuat mereka lebih tahan. Matanya tidak gampang rusak. فَنَّذِرُ إِلَيْهِمْ يَحْسَبُهُمْ أَيْقَوْضًا وَهُمْ رُقُودٍ, sehingga orang yang melihat mereka akan menyangka kalau mereka itu sedang terbangun, tidak tertidur. Ini satu. Sifat bagaimana sifat jasadnya Ashabul Kahfi tatkala mereka tertidur yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga badan mereka. Matanya terbuka tatkala tertidur. Kemudian selanjutnya di antara sifat jasad mereka tatkala tertidur, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash syimal, kami bolak-balikkan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi badannya tatkala tidur tidak dibiarkan anteng begitu sekian ratus tahun. Ya. Tapi Allah gerakkan badan mereka terkadang ke kanan, terkadang ke kiri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Laulam yuqallabu la akalathumul ard. Kalau seandainya badan mereka tidak berbolak-balik, maka badan mereka itu akan dimakan oleh bumi. Ya. Makanya Allah buat badan mereka berbolak-balik. Dijelaskan tafsirnya oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa hadza aidan min hifdhihi li abdanihim. Ini juga termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga badan-badan mereka ini Ashabul Kahfi. Selain mata mereka dibuat tidak tertutup, tidak terpejam secara sempurna tatkala tidur, badan mereka juga Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan. Dikarenakan li'annal ardo min tabi'atiha aklul ajsam al-muttasilati biha. Karena yang namanya tanah, tabiatnya tanah, dia itu akan memakan sedikit demi sedikit apa yang menempel dengannya. Ya, apa yang menempel dengannya itu akan dimakan sedikit-sedikit oleh tanah. Baik. Ya, kalau kita narok sesuatu di tanah lama, itu kan bisa jadi keropos, ya. Bisa jadi termakan oleh tanah tersebut, apalagi sampai ratusan tahun. Ya kan? Ini Ashabul Kahfi kan ratusan tahun Allah buat tidur mereka itu. Kalau diam seperti itu saja selama ratusan tahun, ya berlumut, ya kan? Kemudian mereka mungkin akan menempel dengan tanah tersebut, dan mereka akan dimakan oleh bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Dengan Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan badan mereka. Fakana min qadarillah. Dan ini termasuk daripada takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, an qallabahum ala junubihim yaminan wa shimala. Allah balikkan badan-badan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri, biqadri ma la tafsudal ardu, biqadri ma la tufsidul ardu ajsamuhum, dengan kadar yang dengannya bumi tidak akan merusak badan-badan mereka. Namun, apakah berarti Allah tidak bisa menjaga badannya mereka meskipun tidak dibuat berbolak-balik? Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat bolak-balik? Apakah Allah tidak mampu menjaga badannya mereka kalau seumpamanya tidak berbolak-balik? Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, "Wallahu taala qadirun ala hifdhihim minal ardh min ghairi taqlib." Namun Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menjaga mereka dari tanah meskipun badannya tidak dibolak-balik. Allah itu Allah Subhanahu wa taala itu mampu menjaga badannya mereka supaya tidak termakan oleh bumi. Akan tetapi walakinahu taala hakim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, arada an tajriya sunnatuhu fil kaun. Allah ingin supaya ketentuannya di alam ini berjalan. Wayarbitul asbaba bimusabbibatiha. Dan Allah mengikat sebab dengan musabbibnya. Atau Allah mengikat sebab dengan musabbabnya. Bukan artinya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan badannya mereka berarti Allah tidak bisa menjaga badan mereka tanpa dibuat bolak-balik, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin yang terjadi di alam ini adalah ada sabab, ada musabab. Allah Subhanahu wa taala menghendaki badan mereka terjaga, tidak dimakan oleh bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah sebab terjadi, yaitu badannya mereka dibolak-balikkan. Gitu. Allah Subhanahu wa taala ingin terjadi sebuah musabab, yaitu supaya matanya Ashabul Kahfi tidak cepat rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan sebab alamnya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala buat mata-matanya Ashabul Kahfi tatkala tidur itu tidak terpejam secara sempurna. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di alam ini Allah tetapkan ada sabab, ada musabab. meskipun Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mewujudkan musabab itu tanpa sabab, tapi yang namanya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingin apa yang terjadi di muka bumi ini dengan sebab. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuat manusia beriman kepada Allah tanpa adanya para rasul, Allah mampu. Allah bisa. Pasti. Allah akan menggerakkan hati-hatinya manusia kepada hidayah, kepada ibadah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak ada rasul, Allah maha mampu. Akan tetapi, sesuai dengan hikmahnya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu itu terjadi dengan sebab. Supaya manusia beriman, Allah subhanahu wa ta'ala munculkan sebabnya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Para rasul mereka menjelaskan hidayah kepada umat manusia. Sehingga dengan itu, dengan adanya sabab, yaitu diutusnya para rasul, manusia pun mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya, sekali lagi, Allah tidak bisa membuat manusia beriman tanpa adanya para rasul. Tapi Allah menginginkan apa yang terjadi di alam ini adalah terjadi dengan sabab. Jadi ada musabab, ada sababnya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki orang itu sehat tanpa olahraga, Allah bisa. Allah bisa. Allah maha mampu. Semua yang Allah kehendaki, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mewujudkannya. Badan manusia, kalau Allah ingin buat sehat tanpa olahraga, Allah bisa. Akan tetapi Allah menginginkan sunnah, sunnatul kaun, ketentuan yang ada di alam ini terjadi dengan sabab. Jadi supaya badan manusia itu sehat, Allah subhanahu wa ta'ala buat ada sabab. Yaitu dengan Allah bukakan kepada mereka pengetahuan adanya olahraga, melemaskan otot itu dapat membuat badan manusia menjadi sehat. Jadi dengan olahraga sebagai sabab, kesehatan akan didapatkan dan kesehatan adalah musababnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa mensehatkan badan manusia tanpa olahraga. Allah mampu itu. Tapi Allah menginginkan sebab terjadi dan musababnya terjadi. Demikian pula dalam kejadian Ashabul Kahfi. Sekali lagi, bukan berarti tatkala Allah subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan mereka, berarti Allah tidak mampu membuat mereka terjaga dari kerusakan. Tanpa dibolak-balik, Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan itu, tapi Allah menghendaki untuk sunnahnya, ketentuannya di alam ini terjadi. Antara sebab dengan musabab berjalan secara selaras. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ada penjelasan sedikit terkait dengan ayat yang ke-18 ini. Tambahan, insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.